bahwasanya dimukakan dengan rojulan kariman adalah sesuatu yang muqaddar tadi, berupa ucapan seorang yang berkata hal min rojulin karimin, maka jawab berubahu rojulan. Terkadang ada seorang yang mulia. Nah itu harus didahului oleh sesuatu yang menunjukkan atau menafsirkan makna dari dhamir tersebut. Mulazibun, kemudian dhamir tersebut menetapi indal basriyin lil ifrad, menurut orang-orang Basrah secara khusus dhamir yang datang setelah rubah itu harus menetapi mufrad. Wa in kana tamyiz musannan aw majmu'an, meskipun tamyiznya itu musanna ataupun jamak. Wa tadzkir juga, yang kedua harus dhamir yang datang setelah rubah itu muzakkar lil muzakkar. Wa in kana tamyiz mu'annatsan, meskipun tamyiznya mu'annath. Wa innamal tazama ifraduhu wa tadhkiruhu li ruju'ihi ila muqaddarin fi dhihni ka dhamir fi ni'ma rajulan. Mengapa di sini dhamirnya menetapi mufrad dan mudzakkar? Tidak lain, dhamirnya menetapi mufrad dan mudzakkar karena dhamir ini kembalinya kepada sesuatu yang ditakdirkan dalam benak. Sebagaimana dhamir yang ada pada ni'ma yang ditakdirkan adalah mufrad muzakkar huwa. Ni'ma rajulan, ni'ma imratan. Ya. Sama. Kembalinya kepada sesuatu yang ada di benak. Wa tafsir bitamyizi ba'dah. Kemudian juga dhamir tadi selain menetapi ifrad, tadzkir juga tafsir. Menetapi tafsir. Dengan tamyiz. Atau dengan disebutkan setelahnya tamyiz. Mansubun mutaakhirun anhu muttasilan bih, yang mana tamyiz tersebut mansub diakhirkan setelah dhamir hanya dari sisi makna. Nahu qawlihi, contoh ucapannya rubbahu fitsyatan da'ut fila ma yurithul majda daiban fa'ajabu, sedikit sekali ya para pemuda yang aku ajak mereka, aku seruh mereka kepada perkara yang menghasilkan kemuliaan yang abadi, kemudian mereka mau memenuhinya. Sedikit sekali para pemuda yang aku panggil, aku ajak mereka kepada perkara yang bisa menghasilkan kemuliaan yang abadi, kemudian mereka mau menyambutnya. Rubbahu fitsyatan, ini syaitnya. Jadi yang dimaksud wa taksir, dan kadang menunjukkan kepada taksir makna sering banyak. Wa ikhtalafu fil ghalib minhuma, dan mereka an-nuhat berselisih fil ghalib pada keumuman penggunaan dari rubah ini, apakah umumnya digunakan untuk taklil ataupun taksir. Faqilah wa taklil, ada yang mengatakan bahwasanya rubah untuk taklil. Balqila innaha mawdu'atun lahu wa min thamma qala ba'dhum hiya litaqlil 'ala al-mashhur. Bahkan dikatakan bahwasanya rubba itu diletakkan hanya untuk taqlil. Dan dari sana sebagian mengatakan hiya litaqlil. Rubba itu diletakkan untuk taqlil, makna taqlil. 'Ala al-mashhur, menurut pendapat yang masyhur. Wa qala al-kufiyuna innaha litaqlil daiman, wa qila al-ghalibu isti'maluha litakfir, wa huwa alladhi sahahahu Ibnu Malik, kata orang-orang Kufah rubba itu litaqlil daiman, selalu. Ada yang mengatakan rubba itu lil ghalib, untuk menunjukkan wa qila al-ghalib isti'maluha litakfir. Yang lain mengatakan bahwasanya rubba umumnya digunakan untuk menunjukkan makna takfir, sering. Wa huwa alladhi sahahahu Ibnu Malik, dan ini yang disahkan oleh Ibnu Malik. Adapun kalau kita baca ada rubah ya, lihat konteksnya di situ. Ya. Apa ini mukan? Apakah jarang atau sedikit ataupun banyak, sering? Ya. Kalau dalam contoh tadi bagaimana? Menunjukkan banyak atau sedikit, menunjukkan taksir taqlil rubbahu fityatan da'utu ila ma yurithul majda daiman fajabu. Apa di sini? Taklil ya. Dilihat konteksnya. Wa qala Damamini innahu madhhabu Sibawaihi wa min thamma qala Ibnu Anqa innahu al-ashah. Kata Damamini sesungguhnya